Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qalillahi azza wa jal, inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy tharikumullah fa anna tufakun. Kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah faliqul habbi wan nawa, yang membelah, menumbuhkan biji-bijian, biji-bijian yang kecil seperti padi-padian, rerumputan, maupun an-nawa, biji buah-buahan seperti kurma, biji kurma. Kita saksikan bersama dengan mata kepala kita biji sesuatu yang benda mati, al-jamadat, al-mayyitah. Ketika seseorang menanamnya, maka biji tersebut akan terbelah dan keluar tunas. Baik biji-bijian yang ditanam langsung oleh anak Adam, ataupun biji-bijian yang tumbuh alami, seperti rerumputan, atau tumbuh-tumbuhan hutan, semuanya, apakah yang ditanam oleh anak Adam atau yang tumbuh secara alami, maknanya di alam bebas seperti rerumputan dan pohon-pohonan hutan yang lainnya, semua itu yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang hendak menanam sesuatu, apakah itu sayuran atau buah-buahan, dia semai, kemudian tumbuhnya bagus, semaiannya jangan disandarkan kepada kemampuan dirinya. Jangan ujub dengan pengetahuan dirinya tentang teknologi pertanian. Tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menumbuhkannya. Yukhrijul hayya minal mayit. Allah tafsirkan. Awal ayat ini, innallaha faliqul habbi wan nawa, sesungguhnya Allah lah yang membelah, yang menumbuhkan biji-bijian maupun biji kurma. Yang dari tumbuh-tumbuhan itu semua, barakallahu fikum, betapa banyak manfaat yang dirasakan oleh anak Adam maupun oleh binatang-binatang ternak mereka. dengan sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Tanah yang tadinya kering kerontang, gersang, berubah menjadi hijau, subur. Tumbuh darinya berbagai macam tumbuh-tumbuhan sebagai kemaslahatan lakum wali an'amikum, untuk kalian wahai anak Adam maupun untuk binatang-binatang ternak kalian. Bagi para peternak dengan mudah ngarit mencari rumput. Namun di saat kemarau terasa sekali betapa sulitnya. Kadang ngarit sampai jarak yang jauh pun belum tentu dapat sesuai harapan. Ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nikmat yang harus disyukuri. Sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Biji-bijian, benda mati. Nah, kemudian dari biji tersebut, keluarlah sesuatu yang hidup, tunas. Allah tumbuhkan biji-bijian tadi, tumbuh tunasnya. Mulai tumbuh daunnya. Mulai membesar batangnya, keluar rantingnya. Sampai pada waktu tertentu, sesuai dengan tanaman tersebut, keluarlah buahnya. Untuk siapa? Kalau bukan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira hanya petani saja yang makmur. Ketika cocok tanamnya berhasil, para pedagang pun ikut merasakan kemanfaatannya. Subhanallah. Betapa besar dan melimpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Demikian pula Allah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Sebagian ulama membawakan contoh seperti keluarnya al-baidah, telur. Apakah itu telur ayam, atau telur bebek, atau telur burung. Keluar telur ini, sesuatu yang mati. Dari yang hidup, dari ayam, kalau itu telur ayam, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kamal kudratih, sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah telur, sesuatu yang mati, dari ayam, tentu ayam yang hidup, bukan ayam mati. Ayam yang hidup keluar dari telur. Nah, dan bisa sebaliknya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati juga bisa dibawakan contoh dengan telur pula. Telur sesuatu yang mati kemudian dierami oleh induknya sampai batas waktu tertentu, keluarlah anak ayam. Keluar anak ayam hidup dari telur yang tadinya mati. Subhanallah. Nah, Dzarikumullah, itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa kalian masih berpaling, tidak mengimaninya? Padahal ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Baik ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini, ciptaan-ciptanya Allah Subhanahu wa taala, maupun ayat syar'iyah, ayat-ayat yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ayat yang akan kita pelajari bersama insyaallah pada kesempatan ini. Bagi yang punya kitab, silahkan disimak. Qala al-mu'alif rahimahullah, yukhbiru ta'ala an kamalihi wa 'azamati sultanihi wa quwwati iqtidarihi wa si'ati rahmatih wa 'umumi karamih wa syiddati 'inayatihi bi khalqih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang sempurna, dikarenakan jujur di dalam pemberitaan. Gak ada pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bohong, dusta. Mesti benarnya, mesti sesuai dengan kenyataan. Demikian pula adlan fil ahkam, adil di dalam hukum. Tidak mungkin syariat Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada kesengsaraan, kesusahan. Sampai pun syariat yang di situ resikonya adalah kematian. Jihad fisabilillah. Mesti ada kemaslahatan di sana. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, maka dari itu kita disunahkan untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan-kejelekan makhluk, yang pada makhluk tersebut terdapat kejelekan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Disunahkan doa yang seperti itu. Nah, karena pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti benarnya, dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala pun pasti adilnya, maka kita harus percaya, yakin akan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberitaan dari Allah kita sudah enggak percaya, lantas berita siapa lagi yang mau kita percayai? Maka di akhir ayat Allah ingkari mereka yang sudah diberitakan seperti ini tapi masih tidak beriman. Fa anna tufakun, kenapa kalian masih berpaling, wahai orang kafir? Camkan baik-baik bahwa kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang sempurna dikarenakan sidqan fil akhbar, jujur dalam pemberitaan, wa adlan fil ahkam, adil dalam hukum. Nah, di sini Allah memberitakan an kamali, tentang kesempurnaannya, wa azamati sultani, dan keagungan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang agung, yang besar. Wa quwwati iqtidarih, dan kuatnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Biji-bijian yang tadinya benda mati Allah tumbuhkan. Nah, seperti orang yang nyemai biji semangka misalkan. Nah, dia tanam biasanya 3 malam, pagi-pagi dibuka tutupnya, tutup semayanya, itu sudah mulai pada mecah, pada terbelah kulitnya, mulailah tampak tunasnya. Nah, itu yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Maka sandarkan kepadanya al-luju, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika usaha apapun, apakah di pertanian atau di peternakan, pedagangan, atau usaha-usaha yang lainnya. Karena hanya Allah yang mampu memberikan keberhasilan. Yang kita lakukan hanya sebatas sebab. Nah, Allah maha kuat kemampuannya. Allah ciptakan langit 7 lapis tanpa tiang. Demikian pula bumi. Hanya Allah ciptakan 6 hari. Sesuai dengan hikmahnya. Seandainya Allah menciptakan lebih singkat lagi pun maha mampu. Namun hikmah Allah menentukan penciptaan langit dan bumi 6 hari. Makhluk juga punya kemampuan, tapi seperti terbatas. Buat masjid ini sekian lama. Nah, dan tidak hanya 1-2 orang, banyak orang. Menunjukkan bahwa kemampuan yang ada pada kita itu terbatas. Beda dengan kemampuan yang ada pada Allah, sempurna. Wasi'ati rahmati, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan luasnya kedermawanannya Allah. Dan sangat kuatnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sangat perhatian sekali. Tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah berikan rizkinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Makhluk-makhluk yang besar maupun makhluk yang kecil, Allah siapkan semua rizkinya. 6. Di lautan sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan rizki masing-masing. 6. Di daratan, subhanallah. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha faliqul habb. Sesungguhnya Allah lah yang membelah biji-bijian yang menumbuhkannya. Biji-bijian di sini, barakallahu fikum, syamilun lisairil hubub allati yubashirun nasu zar'aha. Biji-bijian di sini yang Allah tumbuhkan itu mencakup seluruh biji-bijian. Apakah biji-bijian yang ditanam langsung oleh manusia seperti menanam biji-bijian buah-buahan atau biji-bijian sayuran atau yang lainnya yang ditanam langsung oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala lah yang menumbuhkannya. Wallati la yubashirunaha minha. Demikian pula mencakup seluruh biji-bijian yang tidak ditanam langsung oleh manusia, tumbuh di tempat-tempat yang bukan dari olahan manusia. Beda dengan orang yang bercocok tanam, diolah lahannya, disemai bibitnya. Ini tumbuh di alam bebas. Itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya. Di sini menunjukkan barakallahu fikum tentang kebenaran orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan batilnya orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa orang-orang yang bertauhid mereka hanya kepada Allah menyembah? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang esa di dalam kerububiahannya. Termasuk ini. Menciptakan alam semesta ini, menumbuhkan berbagai macam biji-bijian sebagai rizki untuk hamba-hambanya. Allah yang memberikan. Adapun batilnya mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ternyata sesembahan mereka enggak mampu menumbuhkan biji-bijian. Coba yang nyembah patung, apakah mampu menumbuhkan biji-bijian? Enggak akan mampu. Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Kal hubub allati yabuthuha Allahu fil barari wal qafar. Fayufliqul hububa 'anil zuru' wa nawabit 'ala ikhtilafi anwa'iha wa ashkaliha wa manafi'iha. Seperti biji-bijian yang Allah Subhanahu wa taala kembang biakkan di tempat-tempat yang di alam bebas, baik yang di daratan, di lembah-lembah, di gunung-gunung, Allah Subhanahu wa taala yang mengembangkan itu semua. Pohon-pohonan di gunung-gunung jangan dikira itu enggak besar manfaatnya, sangat-sangat besar sekali. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Di dataran maupun di rawa-rawa, lembah, semuanya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya. Kalau kita renungkan baik-baik barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan bumi ini, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Subhanallah. Ketika musim hujan kayak gini, rawa-rawa itu seakan-akan kurang manfaatnya. Tapi ketika musim kemarau, subhanallah, betapa besar manfaatnya. Sampai tukang ngarit pun incerannya rawa ketika musim kemarau. Karena yang masih tumbuh hijau, rumput, ya di rawa-rawa itulah. Sesudah hikmahnya. Orang bercocok tanam. Sayur-sayuran kan dicari dekat-dekat air. Itu yang menguntungkan baginya. Yang menumbuhkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan tersebut, biji-bijian tersebut, bermacam ragam bentuknya. Apakah yang sejenis rerumputan, sejenis buah-buahan, dan berbagai macam pula manfaat-manfaatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yuflikun nawa anil asjar anin nakhil wal fawakih wa ghairi dhalik. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membelah biji kurma dari pepohonan-pepohonan kurma dan buah-buahan yang lainnya. Apakah itu kurma atau mungkin jambu atau mungkin yang lainnya dari buah-buahan. Fayantafi'ul khalqu minal adamiyina wal an'am wad-dawab. Maka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengambil manfaat, merasakan manfaatnya dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Apakah dari anak Adam, dari kalangan manusia, ketika musim hujan seperti ini, sayur-sayuran relatif murah, begitu mudah nanam. Nanam misalkan batang singkong, tancepin aja, mudah tumbuhnya. Musim kemarau, daun singkong mahal karena hanya tempat-tempat tertentu yang akan mampu yang akan bisa tumbuh ditaneminnya. Musim kayak gini nancepin apa mudah sekali tumbuhnya. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah darinya yang harus disyukuri. Demikian pula al-an'am, binatang-binatang ternak mereka juga merasakan manfaatnya dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, sehingga mereka, para peternak-peternak, dengan mudah mencari rumput, ternaknya kenyang, gemuk. Nah, ketika nanti dipotong dagingnya pun, siapa yang merasakan lagi manfaatnya? Ya manusia itu sendiri. Ya subhanallah, betapa banyak dan betapa kuatnya, sangat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah perhatikan sampai sedemikian. Nah, Allah ciptakan segala sesuatu yang di situ ada kemaslahatan, kebaikan untuk hamba-hambanya. Maka dari itu Allah lah yang harus kita ibadahi semata. Hanya Allah yang kita ibadahi. Jangan sampai kita melakukan suatu bentuk peribadahan apapun bentuknya kita tujukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya yang hak untuk kita ibadahi, dan selain Allah adalah sembahan yang batil sehingga enggak punya hak sedikit pun untuk kita tujukan padanya peribadahan. Qala Allahu 'azza wa jalla dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu bahwa Allah adalah sembahan yang benar, sedangkan apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah sembahan yang batil yang harus kita ingkari dan jangan kita tujukan ibadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Wa insyaallah kita sambung pada pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.